Thank you. Thank you. Tepung tresna jeung sang Lempang Yama. Bubukan na suya sumi. Mochang nam cinta budaya na. Saga Sutera.